saat kau perlu, tak pernah berubah. Kadang ingin ku tinggalkan semua letih hati, menahan dusta di atas pedih ini. Aku sendiri, selalu sendiri. Serpihan hati ini ku peluk erat, akan ku bawa sampai ku mati. Memendam rasa ini sendirian. Ku tak tahu mengapa aku tak bisa melupakanmu. Ku percaya suatu hari nanti aku akan merebut hatimu, walau harus menunggu sampai ku tak mampu menunggumu lagi. Serpihan hati ini ku peluk erat, akan ku bawa sampai ku mati. Memendam rasa ini sendirian. Ku tak tahu mengapa ku tak mampu. Serpihan hati ini ku peluk erat, akan ku bawa sampai ku mati. Memendam rasa ini sendirian. Ku tak tahu mengapa ku tak bisa melupakanmu. Di matamu aku tak